Mitra bisnis, kemarin Kwi Kian Gi telah memaparkan pada dasarnya pola dan sistem politik serta ketatanegaraan bangsa-bangsa di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh dua peradaban besar, yakni Timur dan Barat, yang satu sama lain memiliki akar yang berbeda. Jika Barat berakar pada peradaban Yunani, sementara Timur berakar pada peradaban Tiongkok. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak telah menyebutkan founding father kita saat menyusun konstitusi UUD 45 juga diilhami oleh sistem politik serta ketatanegaraan dari negara-negara Eropa. Nah, bukankah mereka juga memiliki akar peradaban yang sama dengan Amerika yang model demokrasinya sekarang kita adopsi? Memang, semua para founding fathers kita undang-undangnya itu yang diciptakan pengaruh Barat adalah hanya prinsip demokrasinya bahwa rakyat itu harus diberi hak yang sama. Akan tetapi hak yang sama penterjemahannya itu ada yang kebablasan, ada yang tidak. Indonesia ini kan bupati dipilih langsung oleh rakyat, wali kota dipilih langsung oleh rakyat, gubernur dipilih langsung oleh rakyat, presiden dipilih langsung rakyat, DPR, DPD langsung oleh rakyat gitu kan. Nah kalau kita lihat sekarang ya, kenyataan bahwa bupati dan kepala-kepala daerah itu merupakan raja-raja kecil yang lalu merasa legitimasinya sama dengan presiden. Tetapi menteri kabinet yang sebetulnya dalam menjalankan roda pemerintahan ini sangat penting, itu legitimasinya kurang dibandingkan dengan bupati. Kenapa begitu Pak Kwi? Karena dia dipilih oleh presiden. Nah itu tidak ada yang model begituan. Yang sampai bupati tidak ada. Gubernur oke di Amerika. Lalu kemudian kalau kita lihat Eropa Barat, tidak. Eropa Barat hanya memilih anggota DPR. Sesudah itu, DPR lah yang menentukan segala-galanya. Siapa Perdana Menteri, bisa dijatuhkan lagi. Oleh karena itu, di sana juga kabinet jatuh bangun. Nah, tetapi karena sudah punya tradisi yang lama dan sudah matang, pendidikannya sudah tinggi, ya nggak jadi soal. Tapi Pak Kwi, apakah hal itu tidak menimbulkan apa yang disebut sebagai tirani parlementer? Iya, betul. Tirani parlemen, tapi ya juga tidak terlampau lah tirani parlemen. Parlemen kan tidak punya, tidak terlampau mutlak juga, jadi semrawut sekarang ini. Sini punya pengaruh sedikit, sana punya pengaruh, setiap orang punya pengaruh. Lembaga survei juga punya pengaruh besar. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Buzz FM.